aku bilang, jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan, kau bawa dirimu dalam mimpi. Aku bilang, jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan, bawa dirimu dalam mimpi. Jangan sayang, kau deraikan lagi air mata. Menyayat kalbu.